manisnya wah awah, ibu kamu judesnya wah awah, kakak kamu sombongnya wah awah, hati kamu usilnya wah awah. Tapi aku tak ngeri walau setai kuku, karena aku butuh kamu. Rumah kamu megahnya wah awah, tanah kamu luasnya wah awah, mobil kamu mewahnya wah awah, duit kamu jumlahnya wah awah. Tapi aku tak minder walau setai kuku, cuma nekat modal aku. Biarlah kakakmu sombong, biarlah adikmu usil. Aku tak butuh rumahmu, aku tak butuh tanahmu, aku tak butuh mobilmu, juga tak butuh duitmu, aku tak butuh. Percayalah, biarlah kakakmu sombong, biarlah adikmu usil. Aku tak butuh rumahmu, aku tak butuh tanahmu, aku tak butuh mobilmu, juga tak butuh duitmu, aku tak butuh. Percayalah, aku cuma butuh kamu. Percayalah, di otakku cuma kamu, di hatiku cuma kamu, di mataku cuma kamu. Makan minum sampai buang, ingat kamu. Atau makan minum sampai buang, ingat kamu. Ingat kamu.